Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Kitab Tauhid. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan bab yang ke-37 yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari jenis kesyirikan, yaitu ketika seseorang meniatkan dengan amalannya, dengan ibadahnya, untuk meraih dan mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Yang kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya, itu bab yang ke-38. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, babun man ata'a al-ulama wal-umara bitahrimi ma ahallallahu au tahlili ma haramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab, barang siapa yang mentaati para ulama dan para penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaba, maka sungguh dia telah menjadikan mereka, ya, telah menjadikan mereka sebagai Rob, sebagai sembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bab ini tentunya peringatan, ya, kepada kaum muslimin untuk bersikap wasat, ya, pertengahan dalam menyikapi para ulama dan para umara, ya, orang-orang yang menjadi panutan dan tokoh dari kalangan ahlul ilm. Demikian pula para tokoh dan panutan dalam hal kekuasaan, yaitu penguasa, ya, pimpinan di sebuah wilayah atau pemerintah secara umum. Maka dalam hal ini, barakallahu fikum, manusia terbagi menjadi tiga, ya, dalam menyikapi para ulama dan para umara. Kelompok yang pertama adalah yang tidak mentaati, ya, para ulama dan para umara sama sekali, ya, tidak mentaati dan tidak menghormati, ya, para ulama dan para umara. Bahkan yang ada justru, ya, penentangan dan upaya untuk meninggalkan bimbingan dan arahan, demikian pula, ya, aturan-aturan yang ditetapkan oleh para penguasa, ya, pemerintah. Dan di antara yang memiliki pemahaman seperti ini adalah Khawarij, ya, yaitu orang-orang yang sangat jauh dari ilmu, ya, sangat jauh dari bimbingan para ulama dalam masalah agama. Demikian pula dalam masalah dunia, mereka sangat jauh yang dari ketaatan dan kepatuhan kepada penguasanya. Oleh karena itu, dari dahulu sampai sekarang, ya, kelompok Khawarij, ya, dengan berbagai macam nama, ya, dan bentuknya yang setiap tahun, setiap generasi berbeda-beda, ya, namun mereka dikenali karena prinsip mereka sama, yaitu prinsip khuruj, ya, anil hukam wal ulama, ya, yaitu keluar dari ketaatan kepada penguasa, demikian pula jauh dari pembimbingan para ulama. Ya, oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, mendatangi kem atau markas kaum Khawarij di negeri Harura di Irak, ya, maka diantara yang disebutkan bahwa, ya, apakah ada di antara kalian atau yang di tengah-tengah kalian ini, ya, sama kalian itu dari kalangan sahabat Nabi meskipun satu, ya, yakni apakah ada di antara kalian, ya, yang terhitung dan teranggap sebagai, ya, para ulama dari kalangan para sahabat, ya, mereka katakan tidak ada, ya, tidak ada dari kalangan para sahabat. Demikian pula Khawarij di zaman kita, ya, sangat jauh dari bimbingan para ulama. Ya. Kemudian pula sangat jauh dari kepatuhan dan ketaatan kepada para penguasa. Ini kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang tidak mentaati dan tidak mengikuti bimbingan, ya, atau aturan yang ditetapkan oleh para penguasa, para ulama dan para penguasa. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang berseberangan 180 derajat. Ya. Yaitu mereka yang ghulu, berlebihan dalam mentaati dan mematuhi para ulama dan para umara. Ya. Sehingga ketika mereka menetapkan atau memfatwakan, ya, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, ya, maka mereka pun ikut, ya, mematuhinya. Seperti yang disebutkan pada bab ini, ya, yaitu adanya orang-orang yang mentaati para ulama dan para umara dalam haramkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Nah, dan diantara mereka, ya, yang dikenal punya prinsip seperti ini adalah dari kalangan sufi, ya, ya, terutama sikap mereka terhadap para ulamanya, ya, para syekhnya, ya, dan tokoh-tokoh mereka, ya, tokoh-tokoh tariqah, tarekat-tarekat, ya, yang mereka anggap sebagai, ya, wasilah, ya, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada sangat jauh. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang wasat, pertengahan dalam menyikapi ulama dan umara, ya, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mentaati para ulama dan para umara dalam perkara yang ma'ruf, ya, bukan dalam perkara kemaksiatan, ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah ingatkan tentang hal ini di dalam hadis yang sahih yang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk ya, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Ya, perkara yang ma'ruf. Nah, oleh karena itu ini yang benar ya. Sikap ahli sunnati wal jamaah. Sikap pertengahan. La ifrat wa la tafrit. Tidak seperti kaum khawarij ya, dan tidak pula seperti kaum sufi ya. Ya. Ahli sunnah sangat memuliakan ya, para ulama dan para umara ya. Sangat memuliakan mereka. Menghormati ya, mematuhi ya, dan mendudukan mereka pada kedudukan yang semestinya. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla memuliakan ya, para ulama dan para umara, maka kita pun memuliakan mereka. Ya, oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ya, dan ulil amri minkum. Ya. Ulil amr telah datang penafsiran dari sejumlah para sahabat Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula dari Mujahid dan yang lainnya. Ya, alaihim rahmatullah. Bahwa penafsiran ulil amr di sini adalah ya ulama dan umara. Ya, para ulama dan para penguasa. Ya, maka di dalam ayat ini ya, Allah perintahkan kepada kaum muslimin secara khusus kaum mukminin untuk ya mentaati para ulama dan umara. Ya, oleh karena itu para ulama menerangkan tentang ayat ini bahwa hadhil ayah tadullu ala ya tariqati as-sa'adati fid darain fid dunya wal akhirah. Bahwa ayat ini menerangkan kepada kita tentang cara dan metode untuk mendapatkan kebahagiaan ya di dunia demikian pula di akhirah. Ya, gimana itu? Kita perhatikan ayat tadi. Yang pertama kali Allah perintah kepada kita adalah atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Apabila kita wujudkan ini, ya, maka ya akan terbimbing ibadah kita, akan lurus akidah kita. Dan akan benar ya, keyakinan kita ya, dan akan mulia akhlak kita ya, dan akan benar pula ya, muamalah kita, sehingga apabila kita wujudkan ya, prinsip ini taat kepada Allah dan Rasulnya ya, menjadikan Al-Quran dan Hadis ya, sebagai referensi kita dalam beragama ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirah. Bismillah. Ya. Demikian pula bagian yang kedua. Ya, perintah Allah kepada kita untuk mentaati waliul amr. Yaitu para ulama dan para umara, para penguasa. Ya, maka apabila kita wujudkan ya poin yang kedua ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, sekaligus di dalam ayat ini, seperti kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, bahwa hadil ayah tadullu ala uluwi makanati waliyil amr So, ayat ini jelaskan kepada kita tentang ketinggian, kedudukan dan posisi para penguasa. Nah, sehingga, kalau ada yang bertanya, kenapa sih kalian Ahlus Sunnah? Kok sampai segitunya dengan pemerintah? Siap untuk mendengar dan taat. Selama dalam hal kebaikan, menghormati, memuliakan, aparatur pemerintahan, dari atas sampai ke bawah, jangan kalian menjilat, jangan kalian adalah orang-orang bayaran, penguasa, jangan kalian adalah, orang-orang yang telah dijanjikan mendapatkan ini dan itu oleh para penguasa, oleh pemerintah. Kita katakanlah, jauh. Ahlus Sunnah berlepas diri dari apa yang kalian tuduhkan itu. Kita memuliakan para ulama, menghormati para umara. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan mereka. Karena Allah yang menghormati mereka. Karena Allah yang memposisikan mereka, mendudukkan mereka pada posisi yang tinggi. Bahkan Allah gandengkan ketaatan kepada para ulama dan para umara dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam surat An-Nisa ataupun dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard." Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau seandainya Allah tidak menegakkan, ini di antara maknanya. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidaklah menegakkan, tidaklah mengangkat dan menjadikan di atas muka bumi ini penguasa, adanya pemerintah yang akan mencegah kezaliman dari orang yang zalim terhadap yang lemah, demikian pula akan menegakkan keadilan orang-orang yang jahat ketika melakukan tindak kejahatan, menangkap orang-orang yang merugikan orang lain dan seterusnya. Kata Allah, la fasadatil ardh, maka sungguh bumi ini akan rusak, alam ini akan hancur. Memang demikian kenyataannya. Kalau seandainya di sebuah daerah itu tidak ada penguasa, tidak ada pemerintah, maka pengalaman sudah membuktikan. Di masa jahiliyah dahulu, sebelum datangnya Islam, ketika masing-masing kabilah dan suku bangga dengan sukunya, apa yang terjadi? Peperangan. Saling memakan di antara mereka, saling memerangi, saling menguasai. Kabilah yang besar jahat dengan yang kecil, kabilah yang besar semena-mena dengan yang kecil, kabilah yang banyak pengikutnya, yang banyak komunitasnya, semena-mena dengan yang sedikit pengikut ataupun komunitasnya. Peperangan. Kalau mau tunduk, kalau enggak mau bertahan, membela diri, terus pertumpahan darah. Kita ingat suku Aus dan Khazraj, bagaimana ratusan tahun lamanya berperang di antara mereka. Kenapa? Gak ada pemimpin, gak ada penguasa. Yang ditakuti, yang disegani, yang ditaati, gak ada. Inilah di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Walaula laula daf'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah itu yang memiliki keutamaan terhadap seluruh alam. Allah sayang dengan hambanya. Sehingga di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah syariatkan untuk mengangkat dan memilih adanya penguasa dan pemimpin di satu kaum, satu masyarakat. Kemudian kita baca ya dalil yang pertama yang beliau sebutkan di sini. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi yang masyhur sekaligus beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu wasallam, dan beliau ya ketika di masa Rasulullah masih muda belia. Ya, masih muda belia. Nah, namun bukan berarti beliau seperti kondisi keumuman masyarakat atau anak-anak di zaman kita ya. Namun usia muda ya Abdullah bin Abbas ternyata berbeda dengan keumuman anak-anak muda yang lainnya. Ya, dia tumbuh berkembang di atas ilmu sejak kecil ya, sampai menjadi alimul kabir. Ya, faqih minal fuqaha. Ya, alim minal ulama. Termasuk ya, ahli fikihnya para sahabat. Ya, di antara ulamanya para sahabat. Ya, di antara ahli tafsirnya para sahabat. Kata beliau, yusiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Hampir-hampir akan turun kepada kalian batu dari atas langit. Aqulu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ketika aku mengatakan kepada kalian telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun kalian mengatakan dan menimpali telah berkata Abu Bakar dan Umar. Yang ini menunjukkan kejujuran ya, bahwa Rasulullah adalah panutan untuk seluruh umat ya, dan Rasulullah sebagai referensi dan rujukan ketika terjadi perselisihan. Ya ayyuhalladzina amanu ya, atau fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, apabila kalian terjadi perselisihan ya dalam masalah agama ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak muamalah ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik. Demikian pula dampak dan akibatnya, buahnya, faedahnya, jauh lebih baik. Ya, maka ketika terjadi benturan antara ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan siapapun, bahkan dicontohkan di sini dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, dalam kondisi keduanya adalah ya dua sahabat Nabi yang mulia, bahkan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun tetap ketika terjadi ya pertentangan, maka yang didahulukan adalah qaulur rasul, ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu ya, ini prinsip ya yang tidak bisa ditawar, bahwa tidak boleh seorang muslim mendahulukan ucapan siapapun dari ucapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, meskipun ucapan seorang alim, meskipun ucapan para sahabat, ya, dan tentunya bukan berarti ketika ada pendapat sahabat yang kemudian, ya, berbeda dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian kita jadikan sebagai celaan kepada sahabat tersebut. Oh, jangan. Tidak demikian. Ya, ini termasuk adab yang buruk. Nah, sebagai contoh misal tentang masalah adzan dua kali pada hari Jumat. Yang kita tahu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika hari Jumat adzan sekali, yaitu adzan ketika khatib hendak naik mimbar. Yang kemudian dengan bertambahnya hari, bertambahnya waktu, terus bergulir dan bertambah jumlah kaum muslimin terlebih di kota Madinah, sehingga sampai pada masa khilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau melihat kaum muslimin, ya, terlebih pada hari Jumat mereka sibuk di pasar, sehingga beliau pun beristihad untuk mengumandangkan azan, ya, di pasar. Ya, karena ketika itu ya belum ada mukabir saut, tidak ada speaker, ya, pengeras suara, sehingga adanya nggak kedengeran sampai pasar. Apa tujuannya adzan di pasar? Untuk mengingatkan kaum muslimin, menyuruh mereka untuk bersegera meninggalkan perdagangan dan bergegas menuju masjid sholat Jumat. Ya, ini istihad beliau radhiyallahu taala an. Yang kemudian sebagian para ulama menyatakan dari asar ini, ya, berarti disyariatkan untuk melakukan azan dua kali pada hari Jumat. Ya. Maka terjadi pembahasan di dalam para fuqaha tentang masalah azan dua kali ketika hari Jumat. Ya, kalau kita perhatikan sebab, ya, asbabul wurud, ya, kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala, ya, menetapkan adanya azan pertama dan azan kedua, ternyata tadi untuk menyampaikan bahwa waktu zuhur telah masuk. Nah, sehingga mereka pun persiapan. Ya, adapun sekarang alhamdulillah banyak kemudahan, ada pengeras suara, sehingga kalaupun ada sekali sudah didengar oleh kaum muslimin, ya, dari jarak yang jauh. Ditambah lagi yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah adzan sekali. Dan illah, ya, sebab untuk, ya, melakukan adzan dua kali telah hilang. Kenapa? Telah terwakilkan dengan adanya pengeras suara, gitu. Sehingga kita tanpa, ya, merendahkan atau membid'ahkan, ya, yang berpendapat adzan dua kali pada hari Jumat, ya, namun berdasarkan zahir dari amalan Rasulullah bahwa yang kuat dalam hal ini adalah mencukupkan dengan adzan sekali pada hari Jumat. Jangan hulu juga, oh itu bid'ah itu yang adzan dua kali, oh jangan. Hati-hati. Kenapa? Karena ini termasuk, ya, amalannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an di masa kekhilafan beliau. Ya, jangan seperti Yahya Al-Hajuri, ya, yang bermudah-mudahan bahwa, ya, yang melakukan azan dua kali yang pada hari Jumat ini ahlul bid'ah, mengerikan. Sementara kalau diruntut, ya, ternyata siapa yang mempelopori? Utsman bin Affan. Apakah kalian tega, ya, untuk mengatakan Utsman bin Affan sahabi menantu Rasulullah, termasuk yang dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah, dikatakan sebagai ahlul bid'ah gara-gara azan dua kali pada hari Jumat? Jangan, ya, jangan gegabah. Nah, inilah karena kurangnya bimbingan, ya, kurangnya bimbingan dari para ulama kibar, sehingga tajarrok, ya, terlalu berani dan lancang mulutnya, sehingga tidak melihat dampak dan efeknya dari ucapannya tersebut. Allah musta'an. Ya, ini terhadap para sahabat. Terlebih kepada yang lainnya, tentunya kita mengetahui bagaimana, ya, Ajawirah, ya, pengikut Yahya Al-Hajuri, ya, lancang dan terlalu berani di dalam menyikapi ahlul ilm, para ulama, ya, dan bahkan merendahkan mereka. Na'udzubillah. Dari Isya, Abu Yasir. Bentar lagi, Ustaz. Lagi. Lima menit, Ustaz. 5 menit lagi. Masya Allah. Baik. Ditambah lagi, ya, tentunya dari contoh yang kita sebutkan tadi, ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memberikan hensungan, ya, kepada kita untuk pegang, ya, dan memperhatikan, ya, sunnah, ya, khulafa rasyidin, ya, setelah Nabi wafat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. komitmen dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku, ya, dan pegang erat-erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian, ya. Nah, maka ini juga menguatkan bahwa kita jangan sampai, ya, untuk kata namanya terlalu tergesa-gesa, kemudian terlalu berani untuk menyikapi sesuatu dalam kondisi mungkin di sana ternyata pendahulunya adalah Allahu Ta'ala miswat. Kami sudah isyarah, misal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.